cintai dirimu sepenuh hati. Dia selalu pergi meninggalkan kau sendiri. Mengapa kau mempertahankan cinta pedih menyakitkan? Kau masih saja membuat